قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. صدق الله العظيم. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita bersyukur Allah siang hari ini masih mengizinkan kita sholat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan segenap amal soleh kita, amal ibadah kita senantiasa diterima Allah Ta'ala. Salawat salam sejahtera marilah senantiasa kita doakan, semoga tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini dimasukkan Allah dalam golongan yang penuh keberkahan itu. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian rahimakumullah, pada kali ini kita akan memasuki tahapan akhir kajian kita mengenai al-imanu bil yaumil akhir, keimanan akan hari akhir. Dan untuk sekedar menyegarkan ingatan kita bersama, pada pertemuan pertama dan kedua kita sudah membahas bahwa keimanan pada hari akhir menyangkut tiga perkara, yaitu iman akan datangnya hari kiamat, iman akan datangnya apa-apa yang bakal terjadi sebelum hari kiamat, dan iman akan datangnya apa-apa yang bakal terjadi setelah hari kiamat. Dan dalam hal ini tema kita berkenaan terutama dengan apa-apa yang bakal terjadi sebelum hari kiamat, atau berkenaan dengan asyratus sa'ah, tanda-tanda menjelang datangnya kiamat. Dan kita juga sudah membahas bahwa tanda-tanda tersebut terbagi dua, ada tanda-tanda yang kecil dan ada tanda-tanda yang besar. Dan tanda-tanda yang kecil itu pada masa di mana kita hidup sekarang praktis sudah muncul hampir keseluruhannya, sehingga kita berada di ambang saat di mana akan berdatangannya tanda-tanda yang besar. Namun sebelum datangnya tanda besar yang paling pertama, sebahagian ulama mengatakan harus datang tanda pembatas atau tanda penghubung antara tanda kecil dengan tanda besar itu. Dan itulah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dengan datangnya atau diutusnya seorang lelaki dari keturunan Nabi Muhammad SAW yang namanya mirip dengan nama Nabi, nama ayahnya mirip dengan nama ayah Nabi, dengan julukan Al-Mahdi. Nah, saudara sekalian rahimakumullah, pertanyaan selanjutnya yang sangat penting bagi kita adalah siapakah Al-Mahdi itu? Ini sangat penting dan kita tidak boleh menjawabnya kecuali kembali kepada jawaban yang bisa dipertanggungjawabkan, yakni rujukan dari Allah dan Rasulnya. Dan kalau kita lihat berdasarkan Al-Quran, tidak akan kita jumpai ayat yang secara eksplisit menyebutkan tentang kedatangan tanda penghubung ini atau Imam Mahdi ini, sehingga kita melihat kepada hadis. Dan dalam hadis-hadis didapatkan banyak sekali pembahasan mengenai Al-Mahdi ini. Salah satunya saya bacakan di sini, ada hadis yang berbunyi: لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطي اسمه اسمي. Tidak akan berakhir dunia ini sehingga muncullah di tengah-tengah kaum Arab seorang lelaki dari keturunanku, ahli baitku, yang namanya mirip dengan namaku. Jadi namanya Muhammad. Bahkan di dalam hadis yang lain secara lebih spesifik, Rasulullah SAW menyebutkan peristiwa yang menandai kedatangan Al-Mahdi tersebut. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, disebutkan: Yakunu ikhtilafun 'inda mauti khalifatin, fayakhruju rajulun min ahli al-Madinati hariban ila Makkah. Terjadi perselisihan ketika wafatnya seorang pemimpin, seorang khalifah. Maka keluarlah seorang lelaki dari ahli Madinah berlari menuju Makkah. Fayatihi nasun min ahli Makkah, maka datanglah manusia dari ahli Makkah, penghuni Makkah. Fayukhrijunahu wa huwa karihun, dan orang-orang ahli Makkah ini mendatanginya dan memaksanya untuk berbaiat. Fayubayi'unahu bainar rukni wal maqam, maka dibaiatlah lelaki ini di antara rukun dan maqam Ibrahim. Maksudnya di antara Hajar Aswad dan maqam Ibrahim. Ini peristiwa pertama. Jadi kalau kita bertanya siapakah Al-Mahdi itu, jawabannya tidak bisa kita jawab dengan kepastian. Karena memang Al-Mahdi itu di dalam skenario Allah Subhanahu wa taala sepertinya disengaja tidak diberitahu siapa dia sampai terjadi sebuah peristiwa yang sangat unik, yaitu dibaiatnya seorang laki-laki di depan Ka'bah secara paksa. Dan laki-laki ini asalnya dia adalah ahli Madinah, tetapi dia berlindung ke Ka'bah, ke Mekah, dan di Mekah dia didapati oleh sekelompok manusia yang memaksanya untuk berbaiat, untuk menjadi pemimpinnya. Itu peristiwa pertama. Ini penting kita fahami, karena jangan sampai kita yang hidup di ambang kedatangan Al-Mahdi ini. Dan kenapa kita menyebutnya di ambang kedatangan Al-Mahdi? Karena ada hadis yang lain yang juga menerangkan bahwa ada dua prakondisi sebelum kedatangan Al-Mahdi, seperti disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ubasyirukum bil mahdiyyi yub'atsu 'ala ikhtilafin minan nasi wa zalazil." Aku kabarkan berita gembira dengan bakal datangnya Al-Mahdi, kata Nabi, yang diutus Allah Ta'ala ketika umat manusia terlibat dalam banyak perselisihan, sedangkan alam memperlihatkan banyak goncangan, banyak gempa. Jadi dua prakondisi. Prakondisi pertama, bila mana secara sosial banyak terjadi perselisihan, berarti itu tanda Al-Mahdi akan datang. Dan yang kedua, bila mana alam banyak menampilkan zalazil. Zalazil itu artinya gempa, ya, banyak gempa. Persis seperti kondisi kita sekarang. Selanjutnya hadis itu mengatakan, yumla'ul ardu qistan wa adlan kama muli'at juran wa zulman. Kemudian Al-Mahdi ini akan memenuhi dunia dengan keadilan dan kejujuran setelah tadinya dunia dipenuhi dengan kezaliman dan kesewenang-wenangan. Nah, oleh karenanya ini juga semakin mengokohkan keyakinan kita bahwa masa di mana kita hidup sekarang inilah saat di mana sebentar lagi barangkali Mahdi akan muncul, mengingat bahwa dari uraian kita mengenai babak-babak perjalanan sejarah umat Islam, babak kita sekarang inilah babak yang bisa dikatakan penuh dengan kezaliman dan kesewenang-wenangan, karena ini merupakan babak keempat, yaitu babak Mulkan Jabarian, babak raja-raja diktator. Sebuah babak yang tidak pernah dialami oleh umat Islam pada waktu-waktu sebelumnya maupun yang akan datang. Karena babak yang pertama adalah babak kenabian, babak kedua adalah babak kekhalifahan yang mengikuti cara kenabian, babak ketiga adalah babak raja-raja yang menggigit, sedangkan itu babak yang relatif masih banyak kebaikannya, karena pengertian raja-raja menggigit adalah munculnya para khalifah-khalifah kaum muslimin yang masih menegakkan Al-Quran dan Sunnah, tetapi mereka tidak menggenggamnya Al-Quran dan Sunnah, tetapi digigit. Sampai akhirnya muncullah babak keempat, yaitu babak kita sekarang, di mana yang memimpin dunia adalah para penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin Jabarian yang memaksakan kehendak mereka atau para diktator, seraya menyingkirkan kehendak Allah dan Rasulnya. Sampai datangnya babak kelima nanti. Dan babak kelima itu kata Nabi adalah babak khilafatan ala minhajin nubuwah, babak kekhalifahan yang mengikuti cara kenabian yang sudah barang tentu penuh dengan keadilan dan kejujuran. Dan rupanya kita akan masuk ke dalam babak kelima itu seiring dengan datangnya pemimpin umat ini yang akan mengantarkan kita beralih dari babak Mulkan Jabarian penuh kesewenang-wenangan dan kezaliman ini menuju babak kelima, babak khilafatan ala minhajin nubuwah, atau babak qistan wa adlan, babak keadilan dan kejujuran. Nah, saudara sekalian rahimakumullah, kalau kita menggunakan logika sederhana saja seperti yang pernah saya jelaskan juga di tempat ini, yaitu logika film, juga demikian. Biasanya sebuah film kalau sudah menjelang di ujung, menjelang jagoannya menang, justru jagoannya kelihatan terpepet dulu kan, gitu. Dan biasanya kejar-kejarannya di situ, ya kan, bahkan bunuh-bunuhannya di situ, ya kan, sampai begitu akhirnya jagoannya menang, ya kan, nggak berapa lama tiba-tiba the end, gitu kan, berakhirlah film itu. Makanya isyarat-isyarat dari Nabi tentang kejayaan Islam di akhir zaman itu juga mencerminkan waktu yang singkat. Ada hadis yang menggambarkan kejayaan umat Islam itu berlangsung 40 tahun, ada yang mengatakan 7 tahun, ya kan. Jadi singkat sekali, gitu. Dan itu nggak penting harus singkat atau lamanya. Karena yang penting adalah Allah Ta'ala telah membuktikan janjinya bahwa dia tidak akan membiarkan kecuali agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini dimenangkan di atas segenap agama lainnya, walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Nah, tetapi bagi kita yang paling penting adalah jangan sampai kemudian setelah kita faham skenario Allah seperti ini, kemudian kita tidak memahami skenarionya. Maksudnya tidak memahami adalah jangan sampai kita sudah tahu bahwa dalam konteks akan beralih ke babak kelima ini, muncul seorang lelaki dari keturunan Nabi yang namanya mirip dengan nama Nabi, nama ayahnya mirip dengan nama ayah Nabi. Kemudian kita tidak mengenalinya berdasarkan penjelasan Nabi, tetapi kita mengenalinya berdasarkan penjelasan tipuan-tipuan orang. Contohnya misalnya tiba-tiba CNN mengkondisikan umat manusia untuk meyakini bahwa Hasan Nasrallah adalah Imam Mahdi misalnya gitu ya. Terus kita percaya saja gitu. Atau barangkali dari kalangan Sunni karena gak suka dengan Syiah, kemudian dikondisikanlah oleh CNN bahwa Usama bin Laden adalah Al-Mahdi misalnya. Terus kita percaya saja gitu. Kita harus kembali kepada Rasulullah SAW dalam mengikuti keterangan-keterangan ini. Nah jadi diantara keterangan yang pasti adalah, pertama Al-Mahdi itu namanya Muhammad bin Abdullah ya, karena namanya sama dengan nama Nabi, nama ayahnya sama dengan nama ayah Nabi. Dan itu pula rahasianya kenapa para mujahidin di Filistina dewasa ini apabila berperang melawan Israel mempunyai slogan yang menggambarkan bahwa orang-orang Yahudi kelak akan dikalahkan dengan datangnya Jaisu Muhammad ya, Khaybar, Khaybar ya Yahud, Jaisu Muhammad saufa ya'ud. Hai orang-orang Yahudi, ingatlah benteng Khaybar yang kami hancurkan 15 abad yang lalu. Pasukan Muhammad pasti kembali. Pasukan Muhammad ini maknanya dua. Muhammad di masa lalu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maupun Muhammad di masa yang akan datang yaitu Al-Mahdi. Ya, pasukan Muhammad pasti kembali. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, itu keterangan pertama. Keterangan yang kedua adalah peristiwa ini yang tadi sudah saya katakan, munculnya seorang lelaki yang dipaksa dibaiat menjadi pemimpin di depan Ka'bah. Kemudian yang ketiga, kedatangan Al-Mahdi itu juga ditandai dengan berikutnya disebutkan dalam hadis ini, wa yub'atsu ilaihi ba'tsun min ahli syami fa yukhsafu bihim bil baida baina Makkah wal Madinah. Kemudian ada pengiriman pasukan untuk menangkap orang-orang yang berbaiat di depan Ka'bah ini dari arah Syam datangnya pasukan ini, tetapi kemudian oleh Allah Ta'ala pasukan ini dibenamkan ke bumi kecuali beberapa orang saja. Dalam hadis yang lain lagi diterangkan juga sebagai berikut, la yantahi an-nasu an ghazwi hadzal baiti hatta yaghzuwa jayshun hatta idza kanu bil baida'i aw bi baida'a min al-ardi khusifa bi awwaliha wa akhirihim wa lam yanju awsatuhum. Jadi tidak akan dibiarkan orang-orang tersebut yang berbaik tersebut kecuali dikirim sebuah pasukan untuk menangkap mereka. Tetapi ketika mereka sampai di Al-Baida, Al-Baida ini satu kawasan di antara Madinah dan Mekah, maka pasukan ini dibenamkan ke dalam bumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah jadi saudara sekalian rahimakumullah, ini adalah peristiwa yang berikutnya yang menandai bahwa Al-Mahdi telah datang. Dan orang-orang yang disisakan oleh Allah Ta'ala yang tidak dibenamkan ke dalam bumi, mereka inilah yang akan laporan kepada penguasa pada masa itu yang memerintahkan mereka untuk menangkap orang-orang yang di Ka'bah ini. Mereka lah yang akan menerangkan kepada penguasa apa yang terjadi kepada pasukan tersebut, bahwa mereka terbenam ke dalam bumi. Nah kemudian berita ini tersiar ke seluruh dunia, dan akhirnya setiap muslim yang memahami hadis-hadis tentang akhir zaman, bahkan menanti-nanti kedatangan Al-Mahdi, segera faham bahwa Al-Mahdi telah muncul. Dan oleh karenanya mereka akan menjalankan perintah Rasulullah SAW yang disebutkan dalam hadis yang lain lagi yang berbunyi, idza ra'aitumuhu fabayyi'uhu, dan bila kalian melihat Al-Mahdi datang, hendaklah kalian berbaiat dengannya walaupun harus merangkak-rangkak di atas salju. Jadi perintah dari Nabi adalah, bila mana kita hidup di akhir zaman, kemudian ada berita Al-Mahdi telah datang, kita harus segera berbaiat dengannya. Ya, tahu ya berbaiat artinya apa? Ya, berbaiat itu artinya mengambil sumpah setia kepadanya sebagai pemimpin kita, sebagaimana dahulu para sahabat juga berbaiat kepada Rasulullah Muhammad SAW di samping bersyahadatain, yakni menerima Rasulullah SAW Muhammad sebagai pemimpin mereka, dan mereka siap untuk sam'an wa ta'atan fi ta'atillahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilillah, dengar dan taat di dalam rangka taat kepada Allah Rasulnya dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah setelah itu apa yang terjadi? Mulailah dunia memasuki babak yang dikenal dengan huru-hara akhir zaman. Kenapa disebut dengan babak huru-hara akhir zaman? Karena Al-Mahdi sebagai pemimpin umat ini akan mengajak pasukannya untuk memasuki babak peralihan dari babak keempat menuju babak kelima. Dan ternyata babak peralihan itu bukan babak yang melewati taman-taman bunga, gitu ya, tetapi babak yang melewati jurang terjal, mendaki gunung yang tinggi, ya, yang berat, gitu. Atau ringkasnya dia melalui ghazawat, melalui peperangan demi peperangan. Jadi kita tidak akan mengalami babak kelima kecuali kita harus melewati kesulitan terlebih dahulu. Dan kesulitan itu tidak tanggung-tanggung, tetapi dalam bentuk ghazawat, peperangan demi peperangan. Dan ini wajar. Kenapa? Karena mulkan jabarian, para raja-raja diktator yang sudah memimpin dunia dengan kebatilan, kemungkaran mereka, tidak mungkin akan membiarkan dunia ini beralih kepemimpinan kepada orang-orang beriman dan beramal saleh bila mana mereka selama ini mempertahankannya habis-habisan. Gitu. Sehingga tidak mungkin kita membayangkan bahwa babak kelima itu akan muncul sekedar kita datang ke kotak suara, bagi-bagi suara, gitu kan, memasukkan suara, tidak mungkin. Ya kan, itu bagian dari apa namanya sebuah perjalanan di dalam masa kehidupan kita di bab apa namanya mulkan jabarian ini, yang ya katakanlah ngeramein lah gitu, ya kan. Tetapi sesungguhnya yang rame beneran itu adalah huru hara akhir zaman dalam bentuk ghazawat itu. Nah, oleh karenanya ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di mana bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Taghzuna jaziratal Arab fayaftahuha Allah, thumma Farisa fayaftahuha Allah, thumma taghzuna Ruma fayaftahuha Allah, thumma taghzuna Dajjal fayaftahuhu Allah." Artinya, kalian akan memerangi jazirah Arab, semenanjung Arab, dan kalian akan mendapatkan kemenangan dari Allah Ta'ala. Kemudian kalian akan memerangi Persia, dan kalian akan mendapatkan kemenangan dari Allah Ta'ala. Kemudian kalian akan memerangi Ar-Rum, dan kalian memperoleh kemenangan dari Allah Ta'ala. Kemudian kalian akan memerangi Dajjal, sehingga kalian mendapatkan kemenangan dari Allah Ta'ala. Nah, hadis ini adalah rangkaian hadis mengenai tertib peperangan yang akan terjadi ba'da apa namanya ba'thi al-Mahdi, setelah diutusnya al-Mahdi. Jadi urut-urutannya adalah al-Mahdi akan mengajak kaum muslimin yang mau berbaiat dengannya untuk memerangi penguasa semenanjung Arab terlebih dahulu. Dan ini wajar. Kenapa? Karena pengertian hadirnya mulkan jabarian, raja-raja diktator, itu kan tanpa kecuali. Bukan berarti kalau di Arab nggak ada gitu mulkan jabarian gitu. Maka yang paling pertama harus dibebaskan sudah barang tentu adalah semenanjung Arabnya itu sendiri. Gitu, di mana terdapat apa namanya Haramain, Makkah dan Madinah. Gitu. Dan disebutkan dalam hadis ini bahwa setiap peperangan itu diakhiri dengan fayaftuhallah. Allah memberikan kemenangan. Karena ini juga termasuk salah satu ciri daripada Al-Mahdi, pemimpin umat di akhir zaman ini, bahwa Allah Ta'ala tidak akan mengizinkan Al-Mahdi berperang kecuali meraih kemenangan saja. Al-Mahdi tidak diberikan apa namanya kamus kalah gitu ya. Dia, tetapi dia diberikan kemenangan demi kemenangan gitu. Dan lagi-lagi kita menggunakan logika sederhana saja, ya, namanya skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan. Sutradara Hollywood saja juga begitu, bikin film selalu jagoannya menang, kayak nggak mungkin kalah gitu, ya kan. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan, itu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuat skenarionya sedemikian rupa gitu. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, setelah dibebaskannya jazirah Arab, peperangan selanjutnya adalah pembebasan Persia. Kenapa Persia diperangi? Karena Persia adalah Iran. Dan kenapa Iran diperangi? Karena Iran menawarkan Islam Syiah, bukan Islam yang sebenarnya. Dan kenapa Islam Syiah mesti diperangi? Karena Syiah adalah ajaran Islam yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, tetapi mereka nomor satu yang menghina Allah dan Rasulnya. Kalau Anda tidak percaya, silakan Anda buka semua kitab-kitab ulama-ulama Syiah, termasuk Khomeini. Khomeini dalam bukunya berjudul Al-Hukum Al-Islamiyah, Pemerintahan Islam, bahkan mengatakan bahwasanya Al-Quran yang sekarang ada dengan 30 juz ini adalah sebuah Al-Quran manipulasi para sahabat, katanya. Sesungguhnya Al-Quran yang sebenarnya tebalnya 3 kali daripada Al-Quran yang sekarang, dan dia namanya Quran Fatimah. Di mana adanya? Belum ada, katanya. Itu dia baru muncul kalau nanti Imam Mahdi sudah datang. Ajaib kan? Gitu. Jadi umat selama ini tidak memiliki Al-Quran. Gitu. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, ini faham Syiah ya, tentang Al-Quran. Belum lagi faham Syiah tentang hadis. Seluruh hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ditolak oleh mereka. Kenapa? Karena mereka memandang bahwa Bukhari dan Muslim adalah orang-orang kafir, bukan Muslim. Dan Bukhari dan Muslim sering meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, yang oleh orang-orang Syiah manusia-manusia ini dipandang orang-orang yang tidak beriman. Sebab orang-orang Syiah itu memandang setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, di kalangan para sahabat yang tetap beriman tinggal 3 orang atau 4 orang. Itu yang lain semua kafir, murtad. Makanya mereka menyusun doa namanya doa Kumail, yang pada malam-malam tertentu mereka baca, yang isinya adalah ya Allah laknatlah Abu Bakar dan Umar. Gitu. Luar biasa orang-orang Syiah ini. Mereka adalah fitnah yang sudah berlangsung belasan abad. Dan ini fitnah akhirnya harus diselesaikan dengan sebuah peperangan yang dipimpin oleh Al-Mahdi. Gitu. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, ini akan dibebaskan oleh Al-Mahdi Persia. Nah, setelah itu dikatakan dalam hadis ini, ثم تغزون الروم, kemudian kalian akan memerangi bangsa Rum. Bangsa Rum itu adalah bangsa Eropa. Gitu. Dan di dalam hadis yang lain diterangkan bahwa peperangan melawan bangsa Rum ini merupakan al-malhamah al-uzmah, atau peperangan yang besar sekali, peperangan yang luar biasa jumlah pasukannya satu sama lainnya. Disebutkan di antaranya dalam sebuah hadis sebagai berikut. Takunu bainakum wa bain bani al-asfari fayaghdiruna fayatunakum tahta 80 ghayatan tahta kulli ghayatin 12,000. Kalian akan berhadap-hadapan dengan Bani Asfar. Bani Asfar itu oleh para ulama difahami sebagai orang-orang Rum, orang-orang Eropa. Kemudian mereka, Bani Asfar atau Rum itu, akan menyerang kalian di bawah 80 bendera, di mana tiap-tiap benderanya ada 12.000 pasukan. Jadi kurang lebih 12.000 kali 80 bendera berarti 960.000 tentara. Ya, luar biasa ini, hampir 1 juta. Makanya di dalam hadis yang lain dengan panjang lebar Rasulullah SAW menggambarkan Malhamah Kubro ini berlangsung berhari-hari dan dahsyat sekali peperangannya. Nah, cuma memang ada pertanyaan. Sebagian orang sering bertanya, kenapa disebutkan dalam hadis tentang perang melawan Rum ini digambarkan bahwa ketika matahari terbenam peperangan berhenti. Gitu, dan tidak jelas siapa yang menang, siapa yang kalah. Gitu. Nah, ternyata kalau kita buka hadis-hadis yang lain, peperangan-peperangan yang dipimpin oleh Al-Mahdi itu peperangan yang menggunakan alat-alat konvensional kembali. Gitu, jadi menggunakan pedang, menggunakan panah, ya, menggunakan tombak. Ya kan? Seperti kelak nanti Isa alaihissalam itu membunuh Dajjal itu dengan tombak. Gitu. Nah, ini ada pertanyaan, apakah itu berarti bahwa terjadi suatu peristiwa terlebih dahulu yang menyebabkan kita tidak bisa menggunakan teknologi senjata-senjata mutakhir itu seperti yang kita kenal sekarang gitu. Nah, ada satu analisa yang berkenaan dengan kedatangan Al-Mahdi itu, di antara tanda-tandanya adalah munculnya bintang berekor gitu. Nah, sedangkan bintang berekor itu, saudara sekalian, itu menurut ilmu astronomi bisa beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah komet. Dan kalau komet yang terjadi, dia tidak terkait dengan dunia kita ini, dengan bumi ini. Karena komet itu lewat saja kan, numpang lewat saja. Kemungkinan kedua adalah meteor. Nah, meteor ini bisa saja dia menimbulkan sesuatu. Karena kalau meteor itu dalam pengertian kita bukan saja melihat bintang berekor, tetapi dia kemudian menghantam bumi kita, mungkin terjadi sesuatu terhadap bumi ini, sehingga menimbulkan hal-hal yang membuat seluruh persenjataan, seluruh peralatan-peralatan mutakhir tidak bisa berfungsi. Ya, seperti teori induksi misalnya. Teori induksi itu mengatakan bahwa kalau induksi besar-besaran terjadi di bumi kita, maka semua peralatan-peralatan yang menggunakan listrik dan lain sebagainya tidak bisa tidak harus macet gitu. Nah, kalau sudah demikian, mau tidak mau kita berperang itu harus menggunakan alat-alat yang seperti dulu lagi gitu. Tidak bisa menggunakan apa namanya pesawat terbang dan lain sebagainya. Itu juga yang kemudian menjadi perdebatan mengenai kenapa pasukan yang ingin menangkap Al-Mahdi dan orang-orang yang berbaiat dengannya di Ka'bah itu harus lewat darat. Kenapa nggak lewat udara saja gitu? Kenapa mereka dibenamkan ke bumi ya kan? Nah, salah satu analisisnya karena memang terjadi sebuah peristiwa yang tertentu, yang dahsyat, yang menyebabkan kita tidak bisa menggunakan lagi peralatan-peralatan canggih gitu. Nah, teori yang ketiga adalah teori yang mengatakan bahwa sebelum kedatangan Al-Mahdi, bintang berekor itu adalah dalam bentuk solar storm. Solar storm itu artinya badai sinar matahari. Yang mana kalau badai sinar matahari itu terjadi, dia itu menimbulkan aurora. Aurora itu semacam apa namanya bentuk cahaya yang berekor gitu ya. Nah, wallahu alam apakah itu maksudnya. Tapi yang jelas baru-baru ini di channel Discovery itu ada cerita atau penjelasan mengenai solar storm ini. dan dikategorikan sebagai sebuah gejala yang bisa menimbulkan perfect disaster, ya, sebuah bencana yang dahsyat gitu. Dan para ahli antariksa itu mengatakan bahwa solar storm berikutnya itu jadwalnya tahun 2011 gitu, ya kan, dalam waktu beberapa tahun lagi dari sekarang. Nah, apa yang terjadi bila mana solar storm itu menimpa bumi kita ini? Nah, kalau solar storm itu menimpa bumi kita ini, maka dia akan menyebabkan berbagai instalasi listrik itu terbakar dan tidak berfungsi gitu. Dan kalau itu terjadi dan ibaratnya kita tiba-tiba tidak bisa mengakses kepada segala sesuatu yang menggunakan listrik, maka mau tidak mau hal yang sama juga terjadi. Kita harus kembali menggunakan berbagai peralatan-peralatan kuno, ya kan. Naik kuda lagi, naik unta lagi, ya kan, berperangnya, ya kan. Sehingga saya membayangkan bahwa kalau itu terjadi, memang kita tidak pernah boleh melecehkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, seperti misalnya hadis yang mengatakan ajarkanlah anak-anak kalian apa namanya memanah, berkuda dan berenang gitu ya, karena memang itu akan tetap relevan gitu. Dan kalau dikaitkan dengan hadis yang lain, ya al jihadu madin madin madin ila yaumil qiyamah, jihad itu akan berlangsung dan berlangsung dan berlangsung hingga hari kiamat, ya sudah sepantasnya memang hal itu, keterampilan-keterampilan itu kita miliki, ya, karena sesungguhnya pada masa itu ya apalagi yang bisa kita gunakan kalau bukan keterampilan yang seperti demikian. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, perang melawan bangsa Rum ini itu digambarkan berlangsung berhari-hari, kata Nabi SAW. Sampai ketika akhirnya perang itu selesai, pasukan Al-Mahdi itu terbagi menjadi tiga. Yang sepertiga pertama adalah pasukan yang mereka tawalla anizahaf. Tawalla anizahaf itu artinya melakukan dosa besar, yakni desersi, lari dari medan peperangan, saking dahsyatnya peperangan itu. Dan dikatakan oleh Nabi dalam sebuah hadis bahwa orang-orang yang lari dari medan peperangan ini menjadi orang-orang yang tidak akan pernah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Ta'ala selama-lamanya. Sedangkan kelompok yang kedua, sepertiga yang kedua, itu menjadi afdalus syuhada indallah, menjadi orang-orang yang gugur di dalam peperangan ini, dan mereka menjadi syuhada yang paling afdal, yang paling baik di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sementara yang sepertiga sisanya adalah pasukan Al-Mahdi yang tidak akan pernah mengalami kekalahan untuk selama-lamanya. Ya, disebutkan demikian dalam hadis tersebut. Nah, jadi peperangan tersebut adalah perang yang besar sekali karena pasukan Rum mengibarkan 80 bendera. Gitu. Dan kalau sekarang kita berusaha menganalisis pasukan Barat ini, ya kan, Eropa dengan segala aliansinya, ya kan, memang jumlah benderanya sudah kurang lebih hampir 80 ya. Kalau menurut hitung-hitungan bodoh saya, sudah 79. Ya, karena Uni Eropa jumlahnya 25, Amerika Serikat negara bagiannya 51, berarti 76, Kanada 77, ya kan, Australia 78, Selandia Baru 79. Ya kan, kita tinggal nunggu satu bendera Uni Eropa lagi yang barangkali akan pecah belakangan ini, ya kan, wallahu a'lam bishawab kita. Jadi memang kelihatannya sudah cukup matang ya untuk kedatangan peristiwa-peristiwa yang kita suka tidak suka harus menghadapinya gitu. Nah, kemudian terakhir, setelah memerangi bangsa Rum ini, disebutkan dalam hadis yang sudah saya bacakan tadi, kalian akan memerangi apa, Dajjal, ya kan. Nah, tapi sebenarnya sebelum peperangan melawan Dajjal ini, ada sebuah peristiwa yang unik lagi, yaitu akan dibebaskannya sebuah kota yang separuh di laut dan separuh di darat, yang disebut dalam hadis tersebut dengan istilah Al-Qostantiniyah. Al-Qostantiniyah ini adalah Konstantinopel nama lamanya, sedangkan nama barunya sekarang adalah Istanbul, ya, di Turki ya. Nah, menariknya, kota ini disebutkan oleh Nabi SAW akan dibebaskan bukan dengan sebuah peperangan fisik, tetapi dengan sekumpulan prajurit yang jumlahnya 70 ribu orang, yang mereka ini disebutkan berasal dari Bani Ishaq. Dari Bani Ishaq yang diyakini adalah orang-orang Eropa yang masuk Islam, mereka membebaskan Konstantinopel. Dan mereka membebaskannya tidak dengan peperangan fisik, tetapi dengan zikir. Cukup dengan tahlil dan takbir, disebutkan dalam hadisnya seperti demikian ya. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Dan pada tahlil dan takbir yang pertama, terbukalah pintu Konstantinopel itu sepertiganya. Gitu. Pada tahlil dan takbir yang kedua, terbuka sepertiga yang kedua. Dan pada tahlil dan takbir yang ketiga, terbukalah yang sepertiga sisanya. Nah, kemudian terbebaskanlah kota itu. Dan ketika pasukan ini membagi-bagi ghanimah, harta rampasan perang, bahkan dalam hadis yang lain, ketika pasukan Al-Mahdi sedang menggantungkan pedang-pedang mereka di pohon-pohon zaitun, tiba-tiba terdengar kabar bahwa Dajjal telah muncul. Dan Dajjal ini adalah tanda besar pertama sebelum kiamat. Dan Dajjal muncul dengan membawa 70 ribu pasukan tentara Yahudi. Dan ini adalah Yahudi yang tersisa di muka bumi. Karena Yahudi yang sebelumnya, yang dimusnahkan, yang tadinya negara Israel itu sudah selesai sebelumnya. Bahkan sebelum kedatangan Al-Mahdi, yaitu dalam sebuah peperangan aliansi kaum muslimin dengan bangsa Rum melawan yang di belakang bangsa Rum. Wallahu alam apakah ini terkait dengan peristiwa penempatan pasukan perdamaian yang merupakan negara-negara Eropa plus negeri-negeri kaum muslimin di Lebanon Selatan sekarang? Wallahu alam. Tapi yang pasti Dajjal ketika muncul setelah pembebasan Konstantinopel itu, dia muncul dengan 70.000 pasukan Yahudi. Bahkan disebutkan agak lebih spesifik dalam sebuah hadis sebagai berikut. Jadi jarak antara pembebasan Konstantinopel dengan kedatangan Dajjal itu sampai disebutkan waktunya oleh Nabi Muhammad SAW, yakni nanti hadisnya bisa kita cari, tapi yang jelas disebutkan 7 bulan, ya, 7 bulan sejak dibebaskannya Konstantinopel, muncullah Dajjal dengan 70.000 pasukan tentara Yahudinya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Al-Mahdi menginstruksikan pasukannya untuk kembali ke Fustatul Muslimin. Fustatul Muslimin itu artinya markas komando kaum muslimin pada masa itu, yang letaknya di sebuah kawasan yang bernama Al-Ghutah. Al-Ghutah ini terletak di dekat sebuah kota, kata Nabi, yang merupakan kota terbaik pada masa itu di negeri Syam, namanya kota Dimashq. Dimashq itu artinya Damaskus, ya. Nah, ketika pasukan ini beristirahat di kota Dimashq ini, mereka beristirahat di sebuah masjid yang menaranya berwarna putih. Dan menara ini, masjid yang berwarna putih menaranya ini, lokasinya di sebelah timur kota Damaskus. Nah, ketika komat sholat subuh dikumandangkan dan pasukan Al-Mahdi bersiap-siap untuk sholat subuh, tiba-tiba tanda kedua menjelang hari kiamat, tanda kedua yang besar menjelang kiamat datang, yakni turunnya Isa Al-Masih alaihi salam di menara putih masjid tersebut. Dan uniknya, kalau Anda pergi ke Suriah sekarang ini, memang ada sebuah masjid namanya Masjid Umayyah di sebelah timur Damaskus, menaranya berwarna putih, yang oleh orang-orang Arab Syria Muslim maupun Nasrani itu diyakini sebagai tempat bakal turunnya Al-Masih, turunnya Yesus, ya, kata orang-orang Nasrani. Gitu. Nah, jadi di masjid itulah pasukan Al-Mahdi sedang bersiap-siap mau sholat subuh. Tiba-tiba komat dikumandangkan, turunlah Isa alaihi salam. Dan disebutkan di dalam hadis bahwa Isa alaihi salam itu dibawa oleh 2 malaikat, dan ketika dia turun, Al-Mahdi langsung memanggilnya dan memintanya untuk memimpin sholat subuh itu. Tetapi Isa alaihi salam menjawab bahwa inilah kelebihan umat Muhammad dibandingkan umat lainnya, bahwa sebahagian kalian sudah ditetapkan menjadi pemimpin bagi sebagian lainnya. Engkau pemimpin umat ini. Maka Al-Mahdi diminta oleh Isa alaihi salam untuk memimpin sholat subuh itu, sedangkan kaum muslimin dan Isa alaihi salam makmum di belakang Al-Mahdi. Nah, selesai sholat subuh itu, Isa alaihi salam menginstruksikan Al-Mahdi untuk membuka pintu gerbang. Dan begitu dibuka, terlihat bahwa Dajjal dengan 70.000 pasukan Yahudinya sudah menanti mereka. Gitu. Maka terjadilah Yaumal Taqal Jama'an, hari bertemunya dua pasukan, pasukan Ahlul Haq dengan Ahlul Batil. Dan ketika pasukan ini berhadap-hadapan, berlakulah hadis Nabi yang terkenal itu, la taqumus sa'ah hatta yuqatilal muslimun al yahud hatta yaqulal hajaru wasyajaru ya muslim ya abdallah hadha yahudi wa ra'i uqtulhu illa syajarul gharqad fa innahu min syajaril yahud. Tidak akan terjadi hari kiamat sebelum kaum muslimin memerangi bangsa Yahudi sampai pohon-pohonan dan batu-batuan pun turut berbicara, hai muslim, hai hamba Allah, di belakangku ada Yahudi bersembunyi, bunuhlah dia, kecuali pohon gharqad. Karena pohon gorkot adalah pohonnya orang Yahudi, ya. Saya berharap mudah-mudahan di sini tidak ada yang baru pertama kali dengar hadis ini, ya. Mudah-mudahan gitu. Kalau ada, komentar saya sederhana saja. Kasihan deh loh. Ya. Kenapa? Karena kalau ada muslim yang baru mendengar hadis ini sekarang, ya, dia tertinggal jauh. Sebab musuh-musuh kita Yahudi bahkan sekarang di Israel sudah mulai menanam pohon gorkot. Gitu. Bayangkan. Mereka menanam pohon gorkot karena hadisnya menyatakan bahwa pohon gorkot itu pohonnya orang Yahudi. Padahal ini hadis diucapkan oleh nabinya, nabi kita. Bukan nabi mereka, nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kan alangkah anehnya, alangkah ironisnya. Kalau musuh kita justru memanipulasi hadis-hadis tentang akhir zaman untuk menyelamatkan diri mereka. Sementara ada sebagian kita kaum muslimin yang bahkan baru dengar hadis ini. Gitu. Makanya komentar saya sederhana saja, kasihan deh loh kita. Gitu. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, berlakulah hadis itu dan diperangilah orang-orang Yahudi ini oleh pasukan kaum muslimin yang dipimpin Al-Mahdi. Nah, sementara Dajjal begitu melihat di tengah-tengah pasukan Al-Mahdi ada Isa alaihissalam, maka disebutkan dalam hadis tersebut bahwa Dajjal langsung berubah laksana garam yang disiram air. Ya, jadi istilahnya kalau garam disiram air itu kan apa yang terjadi? Ya. Apa? Larut ya. Mencair gitu, ya. Apa? Meleleh gitu ya. Atau dalam bahasa yang lebih gaulnya gitu, Dajjal itu ngeper gitu ya, ngeper gitu, ngelihat Isa alaihissalam. Dan kenapa dia ngeper? Karena Dajjal tahu bahwasanya Isa alaihissalam adalah satu-satunya manusia yang diizinkan Allah Ta'ala untuk membunuh dirinya. Jadi salah satu rahasia kenapa Isa alaihissalam diturunkan kembali di akhir zaman, karena ada tugas-tugas penting yang harus dia kerjakan, salah satunya adalah membunuh Dajjal. Al-Masihud Dajjal, jadi sang penyelamat pembohong, itu hanya bisa dibunuh oleh Al-Masih alaihissalam, sang penyelamat alaihissalam yang sebenarnya. Nah, jadi begitu Dajjal melihat ada Isa alaihissalam, dia langsung menyelinap di dalam pasukannya, kabur, meninggalkan medan peperangan, ketakutan. Dikejar oleh Isa alaihissalam, dan disebutkan dalam hadis bahwa Isa alaihissalam berseru, aku akan bunuh engkau dengan satu lemparan yang tidak bisa engkau dahulukan. Maka dikejarlah sampai dilempar tombak Isa alaihissalam itu, dan terbunuhlah Dajjal di salah satu pintu masuk Baitul Maqdis, disebutkan dalam hadis, yaitu di Babul Lut, di pintu Lut, ya, pintu masuk Baitul Maqdis. Nah, tombak tersebut nunclep di dadanya Dajjal, ya kan, terbunuhlah Dajjal, dan oleh Isa alaihissalam dicabut tombak itu yang masih berdarah-darah, dan kemudian diangkat tinggi-tinggi agar bisa dilihat oleh umat manusia. Dan setelah itu sadarlah umat manusia yang selama ini takut dan bahkan tunduk patuh kepada Dajjal, sadarlah mereka bahwa Dajjal adalah manusia biasa yang bisa terbunuh gitu. Sementara kaum muslimin meraih kemenangan melawan Yahudi, dan mulailah kehidupan penuh dengan keadilan dan kejujuran, dengan khilafah yang beribu kotakan Baitul Maqdis, dan khalifah pertamanya adalah Muhammad bin Abdullah atau Al-Mahdi. Nah, saudara sekalian rahimakumullah, masa kejayaan ini berlangsung singkat sekali. Dalam sebuah hadis disebutkan 40 tahun, dalam hadis yang lain 7 tahun. Tetapi yang pasti pada masa tersebut dunia berada dalam keadaan yang sangat baik sekali, sehingga digambarkan dalam hadis keberkahan dari langit dan bumi mencapai bentuk optimalnya, sampai-sampai orang mau berinfak dan sedekah pun tidak bisa, karena tidak ada orang yang tidak puas, semua orang sudah terpuaskan. Tidak ada yang mau menerima infak dan sedekah, semua merasakan keadilan yang luar biasa. Bahkan pohon delima menghasilkan buah delimanya yang satu buahnya bisa mengenyangkan 40 orang. Gitu, jadi delima super Bangkok gitu barangkali ya. Tetapi yang jelas, begitulah gambaran hadis-hadisnya tentang masa kejayaan umat Islam pada masa itu. Dan itu tidak berlangsung lama sampai datangnya raihah tayyibah, sampai datangnya sebuah angin baik atau angin sepoi-sepoi yang menyebabkan setiap mukmin di muka bumi ini akan wafat baik-baik karena menghirup udara angin sepoi-sepoi tersebut, dan tersisalah di muka bumi ini sejahat-jahatnya manusia, orang-orang kafir 24 karat yang akan melakukan kerusakan di muka bumi dengan sedahsyat-dahsyatnya, dan ini tidak lama tentunya. Ya, karena disebutkan dalam sebuah hadis Nabi sebagai berikut, la taqumu sa'atu illa 'ala syirarin nas. Kiamat tidak akan terjadi kecuali menimpa sejahat-jahatnya manusia. Jadi sudah tidak ada mukmin lagi ketika kiamat terjadi gitu. Tetapi yang penting adalah Allah Ta'ala sudah membuktikan janjinya, yaitu memenangkan agamanya, menegakkan khilafah 'ala minhajin nubuwwah di akhir zaman sebelum terjadinya peniupan sangkakala tersebut. Nah, demikianlah yang bisa kami sampaikan, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang sangat sensitif, bermata hati tajam untuk mengikuti tanda demi tanda akhir zaman ini, dan lebih daripada itu mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang begitu melihat tanda demi tanda berdatangan, kita mendapatkan sikap yang benar. Misalnya ketika Al-Mahdi datang, sikap kita adalah segera berbaiat dan bergabung dengan pasukannya, bukan ragu-ragu, apalagi menentangnya, apalagi menuduhnya sebagai teroris, ya kan? Atau sebaliknya, mudah-mudahan ketika Dajjal datang, kita termasuk mereka-mereka yang segera tahu bahwa Dajjal adalah Dajjal yang harus ditolak, dan tidak usah kita menghadapinya, tidak usah kita sok tahu menghadapinya. Dan kita harus mengetahui kiat-kiat untuk menghadapinya, di antaranya hafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi, di antaranya membaca doa perlindungan Allah dari Dajjal di dalam sholat kita yang sudah diajarkan Nabi, dan seterusnya. Demikianlah saudara sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan selama 3 kali pertemuan bisa membuat kita faham akan skenario ilahi tentang akhir zaman. Dan sebenarnya ini belum lengkap, ya, karena kalau kita bicara lengkapnya, tanda-tanda besar itu jumlahnya ada 10. Kita cukup membahas 2 tanda besar saja, yaitu kedatangan Dajjal dan Isa alaihissalam, karena memang ini tanda-tanda yang paling dekat dengan masa hidup kita sekarang ini. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum billahi taufiq wal hidayah wa'fu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Bagi yang ingin bertanya dipersilakan, masih ada waktu sekitar 5 atau 10 menit. Ada? Silakan. Terima kasih atas dua pertanyaannya. Jadi yang pertama, kedatangan Al-Mahdi itu tadi sudah saya jelaskan ada dua peristiwa atau tiga peristiwa yang atau tiga tanda lah ya, tiga tanda yang sangat spesifik mengenai kedatangan Al-Mahdi. Pertama, bahwa Al-Mahdi itu namanya sama dengan nama Nabi kita, nama ayahnya sama dengan nama ayah Nabi kita. Jadi Muhammad bin Abdullah ya, itu pertama. Tetapi ini kan tidak bisa dijadikan pegangan utama ya. Karena boleh jadi di dunia ini nama orang Muhammad bin Abdullah banyak. Gitu. Contohnya misalnya anaknya Agim ya kan. Agim kan namanya Abdullah Gim Nasir, anaknya namanya Muhammad gitu. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, itu enggak cukup, informasi itu enggak cukup. Makanya kita perlu informasi yang kedua. Informasi yang kedua adalah bila ada peristiwa pembaiatan di Ka'bah. Seorang lelaki dibaiat dengan paksa di depan Ka'bah oleh sejumlah orang yang menurut Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Fitan itu jumlahnya mirip dengan pasukan perang Badar, sekitar 313 orang. Saya kira ini peristiwa yang langka tentunya, ya kan? Tidak mungkin ini peristiwa bisa diskenariokan oleh sutradara film Hollywood sekalipun. Kenapa? Karena sutradara Hollywood saja nggak boleh masuk Mekah, gitu kan? Jadi nggak mungkin ini bisa dibuat-buat gitu. Tetapi ini pun kalau seandainya ada yang membuat-buat peristiwa seperti ini, ya kita perlu yang ketiga, yang berikutnya. Apa itu? Yaitu peristiwa setelah pembaiatan itu. Ada sebuah pasukan yang dikirim oleh penguasa Jazirah Arab pada masa itu yang berusaha untuk menangkap orang-orang ini, tetapi kemudian dibenamkan Allah ke dalam bumi. Berarti ada peristiwa gempa yang dahsyat di antara Mekah dan Madinah yang menelan sejumlah orang. Nah, kalau peristiwa-peristiwa ini terjadi, percayalah bahwa berarti Al-Mahdi sudah datang. Wah, tapi Ustaz, bagaimana nanti kan boleh jadi media massa memanipulir dan lain sebagainya kita. Ya justru itulah. Makanya kita harus sejak sekarang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita memiliki mata hati yang tajam sehingga kita tidak tertipu oleh media massa tersebut. Karena percayalah, ada hadis Nabi yang mengatakan al arwahu junudun mujannadah fama ta'arafa minha talafa wa ma tanakara minha ikhtalafa. Ruh-ruh manusia, kata Nabi SAW, diciptakan laksana prajurit berbaris. Maka mana-mana yang saling kenal, saling cocok, mereka akan berjumpa. Dan mana-mana yang saling mengingkari, saling tidak cocok, mereka akan berpisah. Gitu. Jadi kalau memang kita sudah menyiapkan diri kita secara ruhian, sesuai dengan atau compatible dengan pasukan Al-Mahdi, dengan sendirinya kita akan ketemu dengan pasukan itu. Tetapi kalau kita sendiri membiarkan diri kita secara ruhian, tidak memiliki ruh yang mirip dengan pasukan Al-Mahdi, ya jangan heran ketika Al-Mahdi muncul sekalipun gitu kan, kita menolaknya. Dan sebaliknya, ketika ada pihak lain yang dimanipulir oleh musuh-musuh Allah untuk dikatakan sebagai Al-Mahdi, bisa-bisa kita masuk ke dalam pasukan itu gitu. Nah, jadi istilahnya kalau sudah demikian, memang ilmu satu perlu kita miliki, hadis-hadis sahih. Tetapi juga yang kedua, kita harus memiliki kemantapan iman dan kebiasaan melakukan amal-amal soleh dan amal ibadah yang akan menyebabkan kita dipertemukan dengan orang-orang yang sejenis dengan diri kita itu, gitu. Karena pada hakikatnya al-mar'u ala dini khalilih falyanzur man yukhaliluh, kata Nabi. Seseorang akan mengikuti agama sahabat karibnya, maka hendaknya setiap orang memperhatikan siapa yang dijadikan sahabat karib, gitu. Dan termasuk juga yang harus kita fahami adalah kiat-kiat untuk menyelamatkan diri dari Dajjal. Tadi sudah saya sebutkan ada kiat yang pertama, yaitu kita membaca doa memohon perlindungan Allah dari fitnah Dajjal yang sudah diajarkan Nabi dalam sholat. Itu, jadi dalam sholat kita, kita disunahkan pada tahiyat terakhir setelah fil alamina innaka hamidum majid, sebelum salam kanan salam kiri, membaca doa yang dianjurkan Nabi. Di antaranya di dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan bunyi doanya, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab jahannam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari jahatnya fitnah al-masihid dajjal. Itu satu. Itu kiat yang murah ya. Tinggal kita jalankan sekarang. Kiat yang murah yang kedua adalah kiat berupa kita menghafalkan 10 ayat pertama surat Al-Kahfi. Itu ada hadisnya juga. Ini saya bawa juga hadisnya. Nabi bersabda, "Man hafidha 10 ayatin min awwali suratil Kahfi, usima lahu min fitnatid dajjal." Jadi artinya barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari awal surat Al-Kahfi, maka Allah Ta'ala akan melindunginya dari fitnah al-masihid dajjal. Nah, ini bisa jadi PR kita di bulan Ramadan kalau belum pernah hafal, ya kan? Coba hafalkan 10 ayat pertama ini, gitu. Sampaikan ke anak istri kita, sampaikan anak kita supaya menyampaikan lagi kepada cucu kita nantinya dan seterusnya. Karena kita tidak tahu, barangkali di generasi kita, barangkali di generasi anak kita atau keturunan kita dajjal itu muncul. Tetapi yang jelas sudah cukup matang juga dajjal muncul, karena ada hadis yang mengatakan dajjal tidak akan keluar sebelum umat manusia lupa membicarakan dajjal dan para imam-imam di mimbar tidak membicarakan dajjal, seperti kondisi kita sekarang. Itu jarang sekali imam-imam yang membicarakan dajjal di mimbar-mimbar. Jarang sekali manusia membicarakan dajjal, bahkan kalaupun ada yang membicarakan sudah tidak membicarakan berdasarkan hadis-hadis sahih, sehingga banyak yang sampai menganggap dajjal itu monster lah dan lain sebagainya, gitu. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, itu dua kiat yang murah sifatnya untuk terlindung dari fitnah dajjal. Tapi ada kiat yang agak mahal sedikit, yaitu hadis Nabi yang mengatakan bahwa dajjal ketika muncul nanti dia akan mengelilingi seluruh dunia, menyebarkan fitnahnya ke seluruh dunia kecuali dua tempat, yaitu Makkah dan Madinah. Ya kan? Ini kiat yang agak mahal sedikit, ya kan? Kalau ada di antara Anda mau beli properti di Makkah Madinah, tinggal di sana silahkan, gitu. Ya kan? Sebab dajjal tidak bisa masuk ke dalam kota Makkah dan Madinah. Tapi hati-hati, karena hadis juga yang mengatakan bahwa di akhir zaman ketika Dajjal muncul, kota Madinah itu akan digoncang sedemikian rupa sehingga akan tersaring orang-orang yang punya penyakit di hatinya dan orang-orang munafik terkeluarkan dari Madinah, sementara yang tersisa adalah orang-orang yang terpelihara keimanannya, gitu. Dan siapa mereka orang yang punya penyakit di hatinya dan orang-orang munafik? Yaitu orang-orang yang dipanggil oleh Dajjal dari luar Madinah, gitu. Mereka terpanggil, gitu. Kecuali orang-orang yang imannya tulen, gitu. Mereka yang terpelihara di dalam kota Madinah. Nah, jadi itu yang pertanyaan pertama. Adapun pertanyaan kedua, memang ada hadis juga yang menerangkan bahwa qabla ikhrujid dajjal, sebelum munculnya dajjal, ada masa kekeringan yang berlangsung selama 3 tahun, gitu. Pada tahun pertama masa kekeringan itu menyebabkan hujan berkurang turunnya. Pada tahun yang kedua masa kekeringan itu ya dalam tampilan hujan yang semakin hebat berkurang turunnya. Dan pada tahun yang ketiga itu dikatakan bahwa hujan tidak turun sama sekali, ya kan? Begitulah bunyi hadisnya, ya kan? Saya tidak bisa memberikan keterangan tambahan lagi, ya kan? Tapi yang jelas memang ada hadis yang menerangkan bahwa ada 3 masa kekeringan yang muncul menyelimuti dunia ini sebelum kedatangan Dajjal. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin dicukupkan dulu. Apa masih ada yang bertanya? Enggak ya? Yaudah, ditutup dengan doa. Semoga iman kita tambah bertambah dan kita refleksikan dalam amal soleh kita. Mungkin doa dipimpin Ustaz. Baiklah saudara sekalian rahimakumullah, dalam rangka mengharapkan keberkahan Allah Ta'ala,